أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحمد الله ونستعين به ونمجده بأنه رب لا سواه الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد غر المحجلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pendengar yang berbahagia, suasana yang tenang dan damai ini marilah kita isi dengan berzikir, bertafakur dan mendengar kajian-kajian keislaman yang dapat mengembangkan nilai-nilai potensi diri yang baik dan kembali kita untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka menjalankan amanah khilafah atau khalifah di permukaan bumi ini. Pada kesempatan ini kajian kita ada pada ayat 8 surah An-Nisa yang terkait dengan pokok-pokok hukum waris dalam Islam. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian harta waris itu hadir di dalamnya kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu walaupun sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik-baik. Hadirin yang berbahagia, ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya bahwa harta warisan itu adalah merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan sebuah distribusi harta yang mengacu kepada nilai-nilai ilahiyah dan tidak mengesampingkan nilai-nilai humanisme kemanusiaan. Kita melihat bahwa di samping anak laki-laki dan anak perempuan, atau yang disebut dengan ashabul furud, 15 macam pihak laki-laki dan 10 macam perempuan diberikan Allah, yaitu secara global pada ayat ke-7, nanti secara detail pada ayat ke-11, 12 dan 13 dari surah An-Nisa ini. Di samping yang waris itu adalah dari segi keturunan, Allah juga tidak menutup sebuah perbuatan baik yang lain, yaitu kerabat-kerabat yang memang mereka tidak berhak mendapat waris, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, ternyata mereka hadir dalam proses pembagian harta tersebut, maka berikanlah kepada mereka walaupun sedikit, walaupun sekedarnya, sehingga menghibur hati mereka. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik. Nah, ini adalah ayat yang mengantari kepada sebuah sikap mental yang mulia terhadap harta, dan bagaimana menekan rasa rakus yang ada pada diri waris terhadap warisan. Jadi ditekan harta rasa rakus itu dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak dan layak menerimanya. Nah, inilah yang saya melihat bahwa jarang terjadi pada kita. Pembagian waris itu hanya beredar pada anak-anak dan pada kerabat-kerabat yang dekat saja. Sementara mereka-mereka yang jauh hanya cuma bisa mendengar sepulan anaknya yang paling tua dapat 1M, si fulanah anak yang nomor 2 mendapat 1,5M, si fulanah yang nomor 4 anak mendapat 1M juga. Mereka cuma mendengar MM-nya saja. Kalau seandainya saya sebagai ponakan mereka atau uak mereka dapatlah sekitar 10 juta kan lumayan juga. Uang kuping. Jadi ini yang saya melihat. Ya. Bahkan ya, ini juga mengajarkan kepada kita sebagai waris bahwa perlunya sosial, nilai-nilai sosial dari harta waris itu. Dan saya mendukung sekali ada beberapa kalangan ya, ketika sebelum mereka membagi harta waris bersepakat dulu bahwa 10% sebelum dibagi harta ini akan dibantukan kepada sebuah masjid atas nama ayah mereka yang wafat. Nah ini sudah luar biasa ini. Ya, dan jarang terjadi. Kenapa? Biasanya itu bila sudah warisan mau dibagi, mulai dari anak sampai menantu, masih sibuk semua. Bahkan terkadang na'udzubillah begaduh ketika bagi waris, sampai dua keturunan kemudian tak baikan. Ini yang kita harapkan tidak terjadi. Maka oleh sebab itu, supaya tidak terjadi, lembutkanlah hati dengan memberi kepada ulul qurba, kaum kerabat, yatim dan masakin. Nah ini mungkin pengantar dari saya, Ustaz Fajrul dan Ustaz Ardi bisa menambah. Ya, baiklah Ustaz Hanafi. Ketika Allah berfirman, wa idza hadara al-qismata. Ini al-qismata ini adalah sewaktu pembagian itu hadara ulul qurba. Maksudnya hadir ataupun datang pada saat itu adalah kerabat ataupun anak yatim. Sebagaimana ditegaskan Ustaz Hanafi itu tadi, bagilah mereka ya, farzuquhum minhu. Itu ditekankan dalam ayat ini, itu bagi orang-orang dalam pembagian itu melebihi dari batas kebutuhan yang dalam harta warisan tersebut. Tapi kalau memang harta yang dibagikan itu sangat sedikit, nah itu bagaimana itu Ustaz? Jadi itu kan perlu pemikiran juga. Karena yang ditekankan di sini di akhirnya nanti Allah berfirman, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Pada satu saat kan begitu. Terus ada pertanyaan, gimana kalau dalam pembagian itu terdapat anak yang masih kecil, dalam arti kata belum baligh, atau artinya belum mampu dia mempergunakan, apakah memang harus dibagikan ketika itu Ustaz? Dan bagaimana sikap seseorang itu terhadap orang-orang yang datang sekeliling, apakah mesti dibagikan duit itu kepada orang-orang yang datang tersebut? Bagaimana ini Ustaz Ardiansa? Tentu kalau dia anak kecil, nah, tentu di sini dipelihara kepada wali yang paling dekat dengan dia. Misalnya kalau dia misalnya ada ayahnya, maka diserahkan kepada ayahnya misalnya, atau abangnya atau kepada ibunya atau kepada pamannya. Tentu yang paling dekatlah dengan dia begitu ya. Artinya yang mampu mengelola harta itu dengan baik. Namun satu hal Ustaz yang menjadi saya selalu mendengarlah begitu ya, dari para jamaah pengajian begitu, selalu mengatakan bahwa yang menjadi sulit itu Ustaz ketika membagi harta warisan, ahli waris ini menganggap bahwa warisan itu rezeki nomplok. Ah ini yang payah katanya. Ketika ya, ketika itu dianggap sebagai suatu rezeki nomplok, ini kan memperjuangkannya kan habis-habisan kan gitu. Apalagi kalau jumlahnya itu tidak sedikit. Itu sepajulah yang menjadi. Kalau jumlahnya sedikit biasanya orang tak berantem. Tapi kalau jumlahnya yang besar, misalnya ayahnya meninggalkan semacam rumah besar di tengah kota yang harga tanahnya saja sudah sekian-sekian, belum lagi bangunannya, ini yang menjadi permasalahan. Nah seperti yang dikatakan Ustaz Hanafi tadi, bisa jadi usahakan memikirkan orang yang hadir ya, ahli waris itu sendiri udah berantem. Nah, ini kan sebetulnya ayat ini kalau baik-baik aja ya pembagiannya ini, betul, kan begitu. Iya, betul. Artinya kalau pembagian itu dalam kondisi aman-aman, tenang, semuanya berpikiran cerdas, barulah terpikir kepada ulul qurba, wal yatama dan masakin. Tapi kalau dari awalnya udah berantem, ujung-ujungnya pengadilan. Masing-masing mengklaimnya. Betul. Tapi ada fenomena baru lagi Ustaz, seperti yang Ustaz bilang tadi, ada rumah gitu kan. Kira-kira rumah ini dalam ahli waris itu siapa yang mampu membelinya? Tentunya dengan notabene kalau keluarga yang belinya dalam arti kata harganya murah. Miring lah. Miring harganya kan gitu. Terus nanti keluarga ini mengatakan, nanti kalau ini rumah mau dijual sama orang lain, kami bagi-bagi juga lah katanya. Bagaimana itu kalau kira-kira ada pesan seperti itu? Memang kadang-kadang suatu hal langkah, mereka ada orang seperti membeli, tapi kadang-kadang dijualnya habis itu. Iya. Memang, nah, gimana itu? Memang kalau udah hartanya banyak setannya. Banyak setannya. Ya, salah ya. Kalau udah cerita uang ini banyak setannya. Jadi makanya kalau kita lihat, ketika kita membaca ayat ini selalu kata ma'ruf itu tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Betul. Ya qaula ma'rufa, sebelum ayat ini juga termasuk ada. Nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat itu artinya apa? Hendaklah berlaku itu sesuatu yang ma'ruf. yang ma'ruf itu kan yang mayat ma ta'arafa bainan nas. Ya, artinya sesuatu yang ya yang dianggap baiklah. Tak dipoles-poles. Tidak dipoles-poles, bukan sesuatu yang imitasi dia. Hmm. Jadi kadang-kadang kalau sikap yang seperti itu ingin mendapatkan keuntungan, itulah yang akan merusak daripada rusak keikhlasan itu tadi. Kalau menurut saya, kalau contohnya kasus seperti itu, bagus jual sama orang lain. Iya, jual sama orang lain karena nanti bisa lah harganya kan. Kalau seandainya 100 juta sama orang lain, dia cuma mampu 60 juta. Dipaksa-paksakan lah. Nanti 2 bulan kemudian dijual 100 juta. Enggak dikasih, enggak dikasihnya kepada yang saudara-saudaranya tadi yang mengatakan nanti kasih kami untungnya, kan berantem lagi. Iya. Udah abang jual, enggak abang kasih kami. Tapi ya, menurut orang itu stimulusnya bukan begitu. Ini sayang harta orang tua kita. Memang betul. Itulah memang, bahasanya. Memang betul. Kita tidak sangsikan karena di situlah kita tempat besar, tempat tidur bersama-sama. Memang ada kenangan. Tapi ini harus diperhatikan juga bahwasanya jangan sempat gara-gara mempertahankan itu, lantas kita rusak hubungan silaturahmi. Kalau menurut saya itu saja, secara profesional saja, kalau memang harga 100 juta siapa yang mau kasih? Bagi-bagi lebih enak lagi. Lebih aman ke depannya ya, gitu, Ustaz. Menjaga. Tapi ada permasalahan lagi, Ustaz. Nah, saya banyak menarik, melihat gitu ya. Menarik ini sebenarnya. Ini ada harta sudah dibagikan seluruhnya. Jadi diwasiatkan kepada orang tua itu harta yang satu ini untuk diwakafkan. Gitu. Tapi sampai sekarang tidak ada dipergunakan sama sekali. Tidak diwakafkan. Tidak diwakafkan. Yang tertulis dengan bahasa Belanda. Jadi kata orang itu, menurut pemahaman itu kan bahasa orang itu seperti itu dahulu. Jadi dengan mengatakan, menyimpul, memberi kesimpulan, ini harta harus dibagikan kepada kita semuanya. Jadi pada waris lagi lah, diwariskan lagi. Gimana itu? Enggak bisa. Gimana? Kalau sudah harta itu sudah diijabkan, di sirotkan wakaf, dia wakaf. Diambil lagi berarti dia merampok. Merampok harta jamaah, harta kaum muslimin. Wah, bahaya itu. Iya, dia enggak makanya saya lebih cenderung kalau namanya wakaf itu sertifikat lah. Kalau minimalnya saja ada surat lurah. Dan itu jangan embel-embel. Artinya apa? Ini kuburan ada sekian rantai. Selama kuburan ini belum penuh, maka adalah hak anak saya untuk menempati depan-depannya. Enggak bisa lagi, berarti wakafnya bersyarat, enggak bisa. Kalau wakaf ya belum ikhlas itu. Belum ikhlas. Ada yang menafsirkan ini, Ustaz. Belum ikhlas. Orang menafsirkan kalau masa zaman dahulu itu ketika orang itu mengatakan wakaf itu sebetulnya bukan wakaf katanya. Gimana penafsiran kayak gitu, Ustaz? Pinjaman gitu ya. Saya begini, ada memang. Kata-kata wakaf itu jadi pengisikan nanti di luas. Ada memang seperti itu. Kenapa? Sebab cara helah dari sebagian nenek-nenek kita dulu untuk melepaskan jerat dari ipeda kalau dulu bahasanya atau doriba sekarang. Pajak dari dikenakan Belanda. Jadi begitu Belanda mengatakan ini mana pajaknya? Oh, ini wakaf. Akhirnya banyak kali wakaf seperti itu. Sebenarnya itu tidak baik. Ya, yang dipakai dalam agama itu adalah bahasa. Bukan kandungan di balik bahasa. Betul. Kalau wakaf namanya wakaf. Gitu ya. Tidak bisa lagi dimain-mainkan. Terus ada pendapat ulama mengatakan begini, kalau memang mau dijual, tapi setelah itu entah itu dibangunkan masjid, entah itu dibangunkan sekolah, gimana itu pendapat yang seperti itu? Ya, jadi ini masalah yang disebutkan oleh Ustaz Hanafi tadi, tahayul. Apa yang disebut dengan bukan tahayul. Ini tahayul artinya mencari hilah, mencari jalan keluar begitu. Mencari jalan keluar. Dalam artian tentu di sini kembali kepada innamal a'malu binniat itu tadi, apa niatnya? Betul. Ya, niat orang ini tadi mengambil harta wakaf itu apa? Tidak lain untuk mendapatkan kembali duitnya begitu, pembelian hartanya. Iya. Tentu kalau sekiranya dia memang berniat untuk yang baik, kalau itu sudah menjadi wakaf, ya, ayahnya apakah itu memang dulu niat ayahnya wakaf dalam artian wakaf atau hanya sekedar meminjamkan, ya sudah lanjutkan saja niat baik ayah itu tadi. Itu akan kembali kepada kebaikan si ayah, amal jariah daripada si ayah almarhum misalnya. Wasiat itu. Iya. Artinya apa? Janganlah kita mencoba-coba untuk mencari alasan yang lain sehingga kita mencoba untuk memperkaya diri kita dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Yakinlah bahwa harta warisan yang dimakan tidak karena kehalalannya pasti dia membawa laknat. hancur. Membawa kehancuran. Saya sudah melihat beberapa dan kasus. Dan banyak sekali. Iya, beberapa kasus. Itu terkadang Ustaz, ada kasus juga saya melihat. Dia merampok hak daripada abangnya sendiri. Adiknya sendiri. Dan adiknya itu sudah meninggal. Jadi tinggallah istrinya yang janda ini. Karena istrinya yang janda ini lemah, artinya tidak memiliki saudara yang kuat untuk membela dia, akhirnya dirampoknya lah separuh daripada rumah adiknya ini tadi dan dijualnya. Tetapi Ustaz, sebelum dia mampu menikmati harta itu, dia sudah dipanggil oleh Allah, sudah meninggal. Artinya apa? Harta itu sendiri belum dia nikmati, dia sendiri sudah mati. Dan matinya itu akhirnya dia harus, setelah itu harta itu dijual, habis untuk mengobati penyakit itu tadi. Jadi ini sudah kasus yang selalu kita lihat dalam masyarakat. Ya, yakinlah, harta warisan yang dimakan dengan zalim, dengan kezaliman itu pasti membawa laknat. Betul. Begitu. Pasti membawa ketidaknyamanan, paling tidak membawa penyakit. Terus begitu. Ada lagi, Ustaz, di masyarakat itu timbul seperti ini. Sudah jelas pembagian harta warisan itu. Tapi setelah lama-lama sudah pembagian itu sudah merata, sudah dibagikan pun, kadang timbul masalah. Karena orang tuanya itu kawin dua kali, disebabkan pertama meninggal. Jadi yang pertama ini mempunyai anak. Jadi setelah dibagi rata, anak yang dari istri yang pertama dengan istri yang kedua itu sudah dibagi rata. Tapi setelah itu dikatakan menggugat, ini bukan anak kandung katanya. Anak angkat. Anak angkat atau gimana itu? Itulah permasalahan yang ada di masyarakat itu, walaupun sudah jelas pembagiannya di atas kertas hitam putih itu, Ustaz. Gitu, tapi masih terjadi. Ya, saya lihat memang peliknya di situ permasalahan itu, karena hukum kita yang terkadang juga tidak memberikan kepastian-kepastian tentang itu tadi. Saya rasa itu permasalahannya. Jika prosedurnya itu jelas, ya, dan sistem hukum kita juga jelas dalam menangani permasalahan, insya Allah tidak ada kesulitan. Saya rasa. Iya, betul. Alhamdulillah, pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah berada di penghujung pertemuan. Ya, kami tetap berharap kesetiaan Anda bersama kami dalam mengikuti episode demi episode yang kita bahas di dalam radio yang melalui radio yang kita cinta ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita diberkahi Allah dan tetap kami berharap Anda semua, kaum muslimin musliman, orang-orang tua kami, saudara kami yang tercinta berada dalam keadaan sehat-sehat dan mendapatkan rezeki yang murah. Alhamdulillah, kami berterima kasih atas atensinya. Saya Hanafi Ismet, Ustaz Fajrul dan Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih. Hadakumullahu jami'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.